Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Ishrah wa Dzikrus Suhbah wal Ukhuwah. Kita masuk pada bab Muwafaqatul Ikhwan. Muwafaqatul Ikhwan yakni sejalan dengan ikhwan. Artinya termasuk daripada adab di dalam pergaulan adalah muwafaqah. Selalu menjaga kesepahaman dengan ikhwan. Bukan selalu mempertahankan idenya sendiri dan bukan selalu ingin melangkah dan berjalan sendiri dan bukan selalu ingin menang sendiri. Tetapi hendaknya memperhatikan muwafaqatul ikhwan. Dia memperhatikan kesepahaman. Dia harus menjaga agar dia selalu sejalan dengan ikhwan. Dan dia tidak selalu nyeleneh sendiri atau ingin menang sendiri. Tetapi hendaknya muwafaqah. Sejalan. Sekalipun mungkin kita lebih berilmu. Sekalipun mungkin kita lebih barakallahu fikum cerdas dan memiliki sekian ribu ide misalnya, tetapi tetap barakallahu fikum kita membutuhkan bantuan ikhwan kita. Kita tetap membutuhkan musyawarah. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amr. Butuh apa Rasulullah kira-kira dari musyawarah para sahabatnya? Bukankah beliau adalah sahibul wahyi, sang penerima wahyu? Bukankah ucapan beliau adalah seorang yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ma yantiqu anil hawa, tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu, tetapi toh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wasyawirhum fil amr. Dan hendaknya kamu selalu mengajak musyawarah para sahabatmu dalam urusan-urusan kalian. Musyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan kalau kalian sudah mendapatkan azam kesepakatan, maka hendaknya kalian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, la khaba man istasyara wastakhara. Tidak akan pernah merugi orang yang selalu bermusyawarah dan beristikharah. Begitulah di antara adab di dalam pergaulan, adab atau akhlak seorang muslim terhadap kaum muslimin yang lainnya adalah muwafaqatul ikhwan. selalu sejalan dan tidak selalu mengambil jalan sendiri dan tidak selalu ingin menang sendiri, tetapi artinya sejalan dan bukan berarti saling mengatur. Karena terkadang orang salah paham, saya enggak mau diatur oleh kalian, sebagaimana kalian juga enggak mau mengatur saya, sebagaimana kalian juga enggak mau diatur saya. Ini bukan masalah diatur, bukan masalah mengatur, tetapi muwafaqah, jalan bersama, ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ta'awun. Kalau yang mengatur, yang diatur itu adalah ada atasan, ada bawahan, ada pemerintah, ada bawahannya. Tetapi artinya barakallahu fikum, yang diwajibkan, yang dianjurkan adalah ta'awun, saling tolong-menolong. Sehingga tidak ada kesan yang ini mau mengatur, yang ini tidak mau diatur, yang ini mau mengatur, yang ini mau ngatur. Tidak ada kesan seperti itu. Yang ada kesannya barakallahu fikum adalah tasyawur, saling bermusyawarah, saling mendahulukan kerendahan hati masing-masing. Dan yakinlah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tawadha lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendah diri karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengangkat derajat dia. Qala rahimahullahu ta'ala, wa minnaha killatul khilafi lil ikhwan, wa luzumu muwafaqatihim fima yubihuhul ilmu wa syari'atu. Qala Abu Utsman, muwafaqatul ikhwani khairun minas syafaqati alaihim. Di antara adab seorang muslim di dalam pergaulan adalah qillatul khilafi lil ikhwan, mempersempit atau mempersedikit perselisihan di kalangan ikhwan. Dan ini termasuk adab. Waluzumu muwafaqatihim fima yubihul ilmu wa syariah. Dan juga senantiasa sejalan dan sepaham dengan ikhwan selama dalam batas-batas syar'i. Dan ini membutuhkan kesadaran masing-masing dan membutuhkan ketawaduan dari masing-masing pihak. Membutuhkan kerendahan diri, kerendahan hati dari masing-masing pihak, sehingga tidak ada yang merasa diatur dan mengatur, tetapi semuanya merasa sejalan bersama, sehingga semua tidak ada yang merasa lebih berjasa. Kalau bukan karena saya, tidak akan mungkin bisa berjalan begini. Kalau tidak ada saya, nih saya akan porak-poranda kegiatan mereka. Tetapi semua lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, wala tamnun tastakthir. Di antara maknanya, wala tamnun tastakthir, artinya jangan pernah engkau memberikan sesuatu kepada saudaramu, kemudian anda merasa telah berjasa banyak. Di antara maknanya juga adalah, wala tamnun tastakthir, jangan pernah engkau memberikan sesuatu kepada orang lain, kemudian mengharapkan yang lebih banyak dari mereka. Jangan engkau memberikan kebaikan, memberikan jasa, memberikan apa, kemudian ternyata mengharapkan pamrih. Memberikan ilmu kepada mad'u, kepada murid, mengharapkan barakallahu fikum, supaya mereka berbakti pada anda. Tetapi hendaknya lillahi ta'ala, lillahi ta'ala barakallahu fikum. Qala Abu Utsman, muwafaqatul ikhwani khairun minash syafaqati alaihim. Berkata Abu Utsman, muwafaqatul ikhwan, sejalan dengan ikhwan, lebih baik daripada menunjukkan rasa syafaqah, kasihan dengan mereka. Naam. Ini yang mesti ditempuh oleh kita semua. Berusaha untuk terus sejalan, muwafaqah. Tapi kalau ternyata orang tidak setuju dengan muwafaqah kecuali memang harus berpecah, ya mau tidak mau kita harus dengan sangat terpaksa. Tetapi pada asalnya demikian syariat kita mengajarkan muwafaqatul ikhwan. Kadang-kadang barakallahu fikum kita mendapati memang ada kesalahan, ada kekeliruan dan ada kemungkaran. Tetapi demi menjaga persatuan, demi untuk muwafaqatul ikhwan, kita mengalah dan kita diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai Fathu Makkah, beliau melihat adanya kemungkaran, adanya perubahan pada bangunan Ka'bah. Dia ingin merubahnya, tetapi takut akan menimbulkan gejolak di masyarakat Quraisy. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, "Laula anna qaumaki hadithu ahdin bi jahiliyah, lahadamtul Ka'bata wa laj'altuha ala bina'i Ibrahim. Wa laj'altu laha babain." Kalaulah seandainya saya tidak khawatir akan timbul gejolak di masyarakat Quraisy karena mereka baru saja menganut Islam, maka aku akan hancurkan Ka'bah dan aku akan bangun sebagaimana bangunannya Ibrahim alaihi salatu wasalam, dua pintu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya, babu jawazi tarki ba'dil ikhtiyarat li khaufil fitnah. Bab bolehnya seorang da'i, seorang muslim, meninggalkan sebagian perbuatan yang sebenarnya dianjurkan karena khawatir akan menimbulkan gejolak, akan menimbulkan fitnah. Artinya tidak semua apa yang kita ketahui kita ucapkan. Tidak semua apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan kita rubah, kita bicara. Tetapi hendaknya seorang muslim barakallahu fikum ekstra hati-hati di dalam bertindak. Kemudian setelah di zaman beberapa khalifah merubah Ka'bah, di zaman Al-Hajjaj atau Az-Zubair dirubah, dibangun oleh Az-Zubair seperti apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Di zaman Marwan ibn al-Hakam diganti lagi, dikembalikan lagi seperti semula. Di zaman Harun al-Rashid ingin dikembalikan lagi oleh Harun al-Rashid, ingin dirombak lagi Ka'bah. Kemudian beliau minta fatwa dari Al-Imam Malik untuk dikembalikan. Al-Imam Malik menjawab, "La taj'al baitallahi lu'batan lil muluk fatadhhab haibatuhu indan nas." Dirubah, ingin dirubah lagi oleh Harun al-Rashid dan dikembalikan seperti bangunan Ibrahim. Kata Al-Imam Malik, "Jangan engkau jadikan Ka'bah sebagai bahan permainan para raja. Setiap raja naik diganti, naik raja lagi diganti lagi, yang pada akhirnya wibawanya, harganya akan hilang di hadapan orang. Maslahah." Begitulah seorang da'i ilallahi azza wa jal. Tidak semua apa yang kita ketahui kita bicarakan. Bahkan terkadang lebih baik diam daripada bicara. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Hafidtu jirabain wa qad haddatsu bi ahadihima walau haddatsu bi ukhra laqutiat hadha." Wa ashara ila unuqih. Kata beliau, saya menghafal dua jirab, dua bagasi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kendaraan zaman dahulu, unta atau himar, itu ada dua bagasi kiri dan kanan. Kurang lebihlah kayak motor jenis kita sekarang ini. Dan aku telah menyampaikan satu dari dua ini, dan kalau seandainya saya menyampaikan yang satu ini, maka niscaya leherku akan dipenggal. Apa kata para ulama rupanya yang disembunyikan oleh Abu Hurairah ini dan tidak disampaikan? Hadis padahal ini. apakah hadisnya lemah ataukah hadisnya dhaif? Tidak, sahih. Abu Hurairah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kata para ulama, hadis-hadis yang didiamkan oleh Abu Hurairah ini yang tidak disampaikan demi maslahat karena berkenaan dengan Bani Umayyah. Berkenaan dengan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian-kejadian yang bakal terjadi pada Bani Umayyah, sementara yang berkuasa pada saat itu adalah Bani Umayyah di bawah kekuasaan Marwah, apa namanya, barakallahu fikum, di bawah kekuasaan apa namanya, Abu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia rerah. Naam. Masih aja mau mengatakan ini orang sudah tahu fatwa tapi tidak menyampaikan, berarti ini orang penyakit. Ini orang sudah tahu fatwa tapi tidak mau bicara, berarti ini orang setan bisu. Itu namanya gegabah dan itu namanya pembodohan umat. Jangan mau dibodohin. Cukup orang lain yang dibodohin, kalian jangan mau. Ini sudah jelas-jelas fatwa, kenapa kamu tidak bicara? Ini namanya setan bisu. Mending daripada setan banyak bicara. Sudah jelas-jelas kenapa kamu gak bicara? Sudah jelas kenapa kamu masih tutup mulut? Kamu membiarkan kamu ini dan lain sebagainya. Seorang muslim apalagi seorang da'i, sebelum berbicara hendaknya melihat terlebih dahulu sebatas mana maslahat kalau dia bicara dan sebatas mana maslahat kalau dia diam. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu an, hafidtu jirabain, saya menghafal dua jirab. Kalau saya menyampaikan satunya, maka niscaya leherku akan dipenggal, akan menimbulkan gejolak fitnah, akan menimbulkan fitnah. Sehingga beliau radhiyallahu anhu diam demi untuk menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Naam. Begitulah contoh yang singkat, yang ringkas, bahwa tidak semua apa yang kita ketahui berarti kita bicara. Dan juga berarti ketika kita tahu dan tidak bicara berarti itu tercela. Ini orang sudah dikasih fatwa, sudah jelas-jelas rekamannya ada, sudah jelas-jelas tulisannya ada, masih aja tutup mulut, masih aja berani bicara begitu, hebat. Itu barakallahu fikum ya ikhwan. Jangan mau menjadi korban pembodohan umat. Hadis padahal. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasal yang berikutnya. Alhamdu ala thana. Alhamdu ala thana, yakni al-i'tiraf bil ihsan. Mengakui atau memuji kebaikan orang lain. Artinya ketika melihat saudara kita berbuat baik, alhamdulillah. Jangan dijatuhkan dan jangan dilemahkan, patahkan semangatnya. Wa minha an yahmadahum ala husni thana'ihim wa illam yusa'iduhum bil yadi. Dan di antara adab di dalam pergaulan seorang muslim adalah selalu memuji, selalu mengakui kebaikan perbuatan saudaranya, sekalipun ia tidak bisa membantu dengan tangannya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'mini ablagu min amalih. Niatnya seorang mu'min lebih jitu, lebih kuat daripada amalnya. Hadis ini dari hadis Anas bin Malik dan didhaifkan oleh Al-Allamatul Albani rahimahullahu taala dalam Dhaiful Jami' ayat 5000, Dhaiful Jami' hadis 5976. Qala Ali karramallahu wajhah, berkata Ali karramallahu wajhah, man lam yahmil akhahu ala husni thana, ala husni niyyati lam yahmadhu ala husni sun'ah. Berkata Ali radhiyallahu an, barang siapa yang tidak membawa saudaranya kepada niat yang baik, maka dia tidak akan pernah memuji saudaranya atas kebaikan dia. Masya Allah. Kalau adab seperti ini kita terapkan luar biasa. Kita melihat ada saudara kita yang berbuat baik, sekalipun kita tidak sanggup membantu dia dengan tangan kita, kita puji, kita motivasi dia. Alhamdulillah kamu telah berbuat, saya belum berbuat. Yang berat kalau seperti apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Man lam yahmil akhahu ala husnin niyyati." Siapa yang tidak husnudzon kepada saudaranya, maka dia tidak akan pernah memuji dan menyanjung saudaranya yang beramal baik, yang beramal saleh. Dia tidak pernah merasa, dan ini fakta, betapa banyak sekarang barakallahu fikum kita mendapati di lapangan orang-orang yang tidak menghargai sama sekali para ulama, yang tidak menghargai barakallahu fikum ustadznya, yang tidak menghargai sama sekali, bahkan dianggapnya dia gak ada apa-apanya. Kita gak apa-apa sih, gak apa-apa sih, gak dihargai gak apa-apa. Cuman artinya kamu berbuat seperti apa yang dia berbuat atau lebih, gak apa-apa. Artinya barakallahu fikum, berbuatlah seperti orang yang Anda sikapi itu perbuat. Tetapi yang repot kadang-kadang tidak mau berbuat, yang penting mencela dan memaki. Husnitsana, kita melihat orang lain berbuat kebaikan, kita melihat orang lain barakallahu fikum lebih baik dari kita, kita memuji saudara kita. Dan ini yang kita alami, yang kita lihat waktu kita belajar di Yaman. Masyaikh sambil saling menyanjung. Datang ziarah para masyaikh kita di Yaman, saling memuji. Ketika ziarah barakallahu fikum, ketika ada seorang syekh ziarah ke markas yang syekh yang lain, yang pertama kali dipuji adalah syekh yang ada di markas tersebut. Dibangkitkan semangat ikhwan kita di situ supaya tetap belajar berguru kepada syekh mereka, kepada guru mereka. Sekalipun gurunya yang ada di situ ya kadang-kadang juga pas-pasan dalam keilmuan, tetapi intinya barakallahu fikum dibangkitkan semangat karena dia telah berbuat baik. Ini yang kita lihat. Dan orang yang pernah diaman dan jujur, dia akan mengakui. Dibangkitkan semangat. Ketika barakallahu fikum kunjungan para masyayikh, saling menyanjung para masyayikh, saling memuji. Sehingga di mata ikhwan, sehingga di mata barakallahu fikum kaum muslimin pun enak terlihat. Begitu akurnya mereka, dan begitulah adab yang semestinya kita tempuh dan kita jalani setiap muslim. Naam. Bukan sebagai pahlawan masuk di suatu tempat seakan-akan sudah tidak ada yang paling pintar di tempat tersebut kecuali dia. Ustadznya diharuskan ikut daurah, kalau enggak ikut daurah dicurigai. Repot pokoknya. Pahlawan. Ini kita lihat barakallahu fikum di Yaman, begitu tawadhu'nya, begitu rendah hatinya para ulama mencontohkan kepada kita barakallahu fikum al-khair, kebaikan. Alhamdulillah sana, kita memuji saudara kita yang telah berbuat kebaikan, yang telah memberikan dakwah, yang telah menyampaikan kebaikan kepada umat. Fasal yang berikutnya, tarkul hasad, meninggalkan hasad. Al-hasad, tamanni zawalin ni'mati anil ghair, hasad adalah mengharapkan hilangnya kenikmatan yang didapatkan oleh saudaranya. Dan ini adalah penyakit hasad. Dan penyakit ini adalah warisan dari iblis. Warisan dari iblis. Karena hasadnya kepada Adam rela memilih neraka. Hasad adalah warisan dari Yahud. Karena hasadnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah dari bangsa Arab dan bukan dari Bani Israel, mereka pun rela memilih kufur daripada beriman. Hasad, na'udzubillah. Dan ini sangat berbahaya bagi orang yang hasad ataupun bagi orang yang menjadi sasaran hasad. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita dan selalu barakallahu fikum berlindung kepada hasad, kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang yang hasad. Min syarri hasidin idza hasad. Termasuk daripada adab dalam pergaulan adalah tarkul hasad, meninggalkan hasad. Qala wa minha alla yahsudahum ala ma yara alaihim min athar ni'matillah. Di antara adab di dalam pergaulan seorang muslim adalah tidak selalu menunjukkan rasa hasad terhadap kenikmatan yang didapati oleh saudaranya. Berapa orang yang kamu harus hasadi di dunia ini? Bal yafrah bidzalik wa yahmadullah ala dzalika kama yahmaduhu idza kanat alai. Bahkan semestinya Anda senang ketika melihat saudara Anda bahagia. Anda senang, Anda memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dia sebagaimana kalau kenikmatan itu terjadi pada dirimu. Semestinya kan seperti itu. Saya sebagai ustaz, ternyata saya melihat ada ustaz lain yang lebih berilmu dari saya, yang lebih berpengaruh, yang lebih digemari dan disukai oleh ikhwan, alhamdulillah. Artinya tanggung jawab saya ringan. Saya kan tidak pernah menarik upeti dari setiap yang ta'lim kepada saya. Kalau setiap daurah gini, setiap antum datang ta'lim, kemudian saya tarikin satu orang 100 ribu, ya rugi kalau ada yang pergi dari saya, berarti sayanya. Tapi kita kan lillahi ta'ala. Yang mau datang belajar ya alhamdulillah, yang gak mau datang belajar ya silakan. Yang jahat, kadang-kadang orang datang ke masjid ta'lim tanpa dipungut biaya, tanpa mendaftar, tanpa diapa-apain, tahu-tahu keluar menyebarkan fitnah. Apa maunya orang seperti itu? Ini namanya hasad. Semestinya kita ini lapang dada. Melihat seorang yang lebih berilmu dan lebih diminati dan lebih didengar suaranya dan digemari, alhamdulillah. Artinya berarti tanggung jawab saya ringan. Tanggung jawab saya ringan. Yang penting saya berusaha mengajar semampu saya. Yang penting saya menyampaikan ilmu semampu saya. Itulah kemampuan saya. Adapun ternyata kalau ada yang lebih baik dari saya, alhamdulillah. Saya juga berusaha untuk lebih baik dari dia. Selesai. Tetapi yang jelek ini tadi, kalau sudah terjadi persaingan, khawatir kehilangan pengaruh, khawatir kalah pengaruh, khawatir barakallahu fikum dia tidak diambil dan tidak disambut lagi oleh ikhwan, sehingga karena hasadnya seperti itu dia pun kemudian mati-matian membunuh karakter orang yang dituju, na'udzubillah. dengan alasan yang tidak jelas. Hasad. Tamanni zawalin ni'mati anil ghair. Mengharapkan agar saudaranya ini sengsara. Pokoknya bagaimana saudaranya ini supaya dikucilkan, supaya diusir, supaya dijepit. Jangan sampai ada ikhwan yang bantu dia. Masya Allah. Benar-benar kejam. Dulu sering kita menyaksikan kejadian-kejadian seperti ini. Hasad. Pokoknya gak peduli apapun taruhannya, apapun resikonya, apapun dan apapun. Pokoknya bagaimana supaya saudaranya yang tadi sudah digandrungi, sudah digemari orang banyak ini, namanya jatuh, tidak ada yang mendekat dan tidak ada. Pokoknya gubuk terus. Gak ada ampun pokoknya. Gak ada rasa rahmah sama sekali. Tidak ada rasa rahmah. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati orang lain tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada rasa rahmah. Tetapi karena hasad, hasad tidak mengenal saudara, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal keakraban. Contoh yang paling singkat aja, kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Hasad. Mereka rela membuang saudara mereka sendiri di dalam sumur. Qala rahimahullahu ta'ala, fa inna Allah ta'ala zammal hasidin ala dhalika biqawlihi am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencela dan memaki dan mencerca orang-orang yang hasad dalam ucapannya. Dan apakah mereka hasad kepada manusia atas keutamaan yang Allah berikan kepada mereka? Faqad ataina ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan aziman faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an. Ayat ini teguran sekaligus pengingkaran kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala, am yahsuduna an-nas? Apakah kalian masih pantas wahai orang Yahudi untuk hasad kepada kaum muslimin, kepada orang Arab hanya karena kami mengutus nabi dari bangsa Arab? Kalian masih aja hasad? Faqad ataina ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan aziman faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an. Padahal kalian juga telah kami berikan kekuasaan dulunya. Kami telah mengutus nabi dari bangsa kalian, sekian banyak nabi. Masih aja hasad? Masih aja iri? Kebangatan. Itulah Bani Israel. Tetapi memang yang namanya hasad atau iri, enggak pingin ada orang yang bahagia kecuali dia. Pinginnya itu aja. Pinginnya pokoknya dia aja yang pakai mobil, yang lain enggak boleh pakai mobil, minggir semua. Pinginnya pokoknya dia aja ustadznya di situ. Jangan sampai ngundang orang lain, nanti saya kalah saing. Hasad. Na'am barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla mengingkari Yahudi Bani Israel. Masih aja kalian hasad? Padahal Allah telah mengutus dari bangsa kalian sekian banyak nabi. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kadal hasadu an yaghlibal qadara. Hampir-hampir hasad mengalahkan takdir. Hadis ini secara lengkapnya, kadal faqru an yakuna kufran wa kadal hasadu an yakuna sabaqal qadar. Dari hadis Anas bin Malik dan didhaifkan oleh Al-Alamatul Albani rahimahullahu taala di dalam Ad-Dhaiful Jami' 4148. Kadal faqru an yakuna kufran. hampir-hampir kefakiran menghantarkan orang pada kekufuran. Dan hampir-hampir hasad mengalahkan takdir. Bahaya. Daripada hatimu terpenuhi dengan hasad, mending dipenuhi dengan rasa rahmah. Dan ini menunjukkan tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli man kana li hasidan atadri ala man asa'ta al-adab asa'ta ala rabbil alamin idh annaka lam tarda li ma wahab fajazaka minhu bi an zadani wa sadda anka wujuha at-talab. Ketahuilah wahai orang yang hasad, tahukah sesungguhnya kalian telah berbuat adab, su'ul adab kepada siapa? Sesungguhnya kalian telah berbuat beradab yang sangat jelek kepada Allah Azza wa Jal. Karena secara lisanul hal, Anda tidak ridha dengan pemberian Allah yang Allah berikan kepada sahabat Anda. Secara lisanul hal, Anda protes. Anda protes kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau berikan rezeki kepada dia, sementara saya enggak diberi? Padahal saya sarjana, padahal saya sudah berusaha lebih dulu dari dia. Padahal secara tidak langsung dia protes kepada Allah. Atadri ala man asa'atal adab. Asa'ata ala rabbil alamin. Idh annaka lam tarda lima wahab. Karena engkau tidak ridha atas pemberian Allah yang Allah berikan kepadaku. Maka Allah membalas hasadmu ini dengan bi'anzadani, dengan Allah, di mana Allah terus menambahkan kenikmatan yang saya dapati. Wasadda anka wujuhat talab, sementara Anda setiap hari semakin sumpek, semakin terjepit. Tenang kita kalau membaca hiburan-hiburan seperti ini. Fajazaka anhu bi'anzadani wasadda anka wujuhat talab. Hasad ini kan ceritanya mau menjatuhkan orang. Hasad ini ceritanya kan mau merusak kredibilitas, mau menghancurkan nama baik orang. Tetapi kenyataannya, fajazaka minhu bi'an zadani wa sadda anka wujuhat talab. Tetapi kenyataannya balasannya sebaliknya. Orang yang dijatuhkan, orang yang dihujat semakin terangkat, sementara yang hasad, yang dengki, yang iri hati semakin kejebur di sumur. Semakin terjepit dia, semakin hari semakin buruk namanya. Mau contoh dalam hal ini, pertama Nabi Yusuf. Awal memang terjepit, dibuang ke sungai, tetapi dibuang ke sumur. Tapi pada akibatnya apa? Pada akibatnya barakallahu fikum, semua kakaknya, saudara-saudaranya yang tadinya membuang dia ke sumur, sujud di hadapannya. Contoh lagi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak yang hasad kepada beliau, tetapi toh kenyataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang. Begitulah, jangan panik, jangan pesimis. Ketika Anda merasa bahwa ada orang yang hasad pada Anda, pertama jangan panik, jangan pesimis. Karena kalau Anda panik, bisa-bisa kena penyakit halusinasi. Kadang-kadang begitu. Maklum, baru beli mobil mewah, baru punya rumah, setiap ngelihat tetangganya lewat, tetangganya ngelihat melototin terus, kayak mau ditelan itu mobilnya. Ini orang kayaknya hasad pada saya. Setiap keluar rumah, kok ini orang berubah sikapnya dengan saya sekarang, tetangga saya ini. Sebelum saya punya mobil kok ramah, sering ini, sekarang kok begini keadaannya. Jangan panik dan jangan pesimis. Kalau Anda panik, bisa-bisa Anda penyakit minimal, yaitu tadi, halusinasi. Terbawa mimpi akhirnya. Tahu-tahu tidur mimpi, tetangga bakar mobil saya. Waduh, benar-benar hasad ini tetanggaku ini ternyata. Padahal setelah ditanya, "Pak, kenapa sih Anda kok sekarang begini?" "Bukan hasad, Pak, sedih. Bapak udah bisa mobil, punya mobil, saya belum punya mobil, saya juga pingin punya." Ternyata dia bukan hasad, cuman sedih. Anak-anaknya juga minta dibeliin mobil, cuman belum punya duit. Jadi jangan terlalu gampang pesimis dan jangan terlalu gampang barakallahu fikum khawatir, was-was. Bertetangga dengan dukun. Atau dengar suara ancaman, tahu-tahu gak bisa tidur. Akhirnya kena penyakit benar. Bukan penyakit sebenarnya, cuman dia sendiri yang buat penyakit. Halusinasi. Merasa ada sesuatu, padahal gak ada apa-apa. Makanya barakallahu fikum sekali lagi, jangan gampang panik dan jangan barakallahu fikum khawatir. Bawalah orang kepada selalu kepada husnudzan. Selalu husnudzan. Dan Anda pada prinsipnya, Anda baik pada orang, Anda baik pada orang, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan Anda. Selesai. Jangan selalu memandang orang-orang ini hasad pada saya. Jangan selalu memandang orang-orang ini iri pada saya. Jangan. Nanti akhirnya kena benar itu. Tetapi Anda husnudzon kepada orang. Hasad adalah penyakit. Hilangkan dan buang dari hati kita. Di antara doa yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Doa Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita. Doa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya dan dosa-dosa orang yang telah mendahului saya dalam kebaikan ini. Dan ya Allah, jangan sampai Engkau jadikan di dalam hati saya sedikit pun rasa benci, rasa hasad kepada saudara saya seorang mukmin. Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal adwa'i wal asqam. Ya Allah, jauhkanlah aku, hindarkan aku dari akhlak yang mungkar dan penyakit. Juga di dalam doa yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas, doa yang panjang, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkurli wa la tamkur alayya, wansurni ala man baga alayya. Allahumma ja'alni laka syakiran, laka dhakiran, laka rahiba, laka mitwa'a ilayka muhbitan wa muniba. Rabbi taqabbal taubati wa aghsil haubati wa ajib da'wati wa thabbit hujjati wa hadi qalbi wa saddil lisani waslul sakhimata qalbi. Terakhir ditutup dengan kalimat waslul sakhimata qalbi, yang artinya, ya Allah, hilangkan berbagai macam penyakit dari dalam hati saya ini. Penyakit angkuh sombong, penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit iri hati, penyakit gampang cemas, gampang was-was, gampang khawatir. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa yang sangat mulia. Naam. Dan jaga lindungi diri kita maupun keluarga kita dari penyakit. Betapa banyak orang yang hasad berujung dengan perdukunan. Hasad berujung pada perdukunan. Hasad berujung pada perpecahan. Karena hasadnya demi untuk mempertahankan kepentingan pribadinya, tidak peduli sekalipun ikhwan mau berpecah menjadi berapa golongan, berapa pecahan, terserah. Yang penting pokoknya saya harus berkuasa. Hasad. Iyadan billah. Wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tahasadu, dan janganlah kalian saring hasad antara satu dengan yang lainnya. La tahasadu. Hadis ini hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan beliau hanya mengambil kalimat wala tahasadu. Tetapi hadis ini sebenarnya agak panjang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La tahasadu, janganlah kalian saling hasad satu dengan yang lain. Bagaimana cara menghilangkan hasad dalam hati? Di antaranya itu tadi dengan doa, banyak-banyak doa. Yang kedua, barakallahu fikum, banyak-banyak mengingat keimanan Anda kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bil qadar, beriman dengan takdir Allah. Bahwa kenikmatan yang didapatkan oleh saudara saya adalah Allah yang menakdirkan. Saya demikian juga Allah yang menakdirkan. Saya yang salah, dia berusaha, saya enggak berusaha. Saya yang salah, dia bersungguh-sungguh dalam berusaha, sementara saya enggak bersungguh-sungguh. Juga barakallahu fikum, banyak-banyak membaca siratus salaf. Banyak-banyak membaca sejarah hidupnya para salaful ummah. Dan juga banyak-banyak membaca kitab yang membahas masalah zuhud, raqa'iq, yang menunjukkan bahwa ternyata dunia itu sementara. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wala la tahasadu wala tanajashu, dan janganlah kalian saling tanajush. At-tanajush ini dalam jual beli. An yazida ala syi'ri sil'ati wa huwa la yuridu bai'aha, la yuridu syira'aha. Menambah harga barang dan dia tidak ingin membelinya pada asalnya. Dilarang karena akan mengantarkan kepada permusuhan dan perpecahan. Apa contohnya tanajush? Dan ini kalau di zaman sekarang ada sindikatnya. Saya jual barang, taruhlah HP. Casingnya sih Samsung. Dalamannya Cina semua. HP ini di pasaran paling laku-laku 200 ribu. Saya jual. Ternyata ada orang yang datang nawar. Berapa HP ini, Pak? 200 ribu. Kata si penjual ini, kata si pembeli, bisa 150 enggak ini, Pak? Waduh, enggak bisa, Pak. Datang teman saya, ini yang tadi saya katakan sindikat. Datang teman saya yang memang sudah sindikat, sudah ada kerjasama. Dari jauh-jauh, pura-pura enggak kenal, so enggak kenal. Lihat, HP ini dijual berapa, Pak? Saya jual 200 ini, tapi Bapak ini nawar 150. Sayanya masih keberatan. Kata teman saya, wah ini HP bagus ini, Pak. Ini HP yang saya cari-cari dari dulu. Jangankan 200, 500 aja saya beli. Pak, berani enggak 200, Pak? Kalau enggak saya yang beli aja ini, 500 enggak apa-apa. Ternyata padahal teman saya sengaja dia menaikkan harga untuk apa? Supaya apa? Supaya pembeli yang tadi ini tergiur, tertipu, ya kan? Datang lagi orang kedua, datang lagi orang kedua. Pak, ini berapa HP ini, Pak? Saya 200, Pak, cuman ini masih nawar. Walah, saya itu sudah satu bulan nyari-nyari HP ini baru ketemu ini. Ini 1 juta aja saya gak nawar, Pak. Gimana, Pak? Waduh, saya gak enak, Pak. Saya sudah terlanjur transaksi sama ini, pembeli pertama ini. Ya, walaupun 1 juta sih, saya sih gak rakus duit, Pak. Cuman kasihan teman saya ini. Dia sudah nawar 150. Ya, barangkali dia mau 200, gak apa-apalah. Akhirnya karena dia tergiur pembeli yang pertama ini berarti barang mahal. Kenapa? Diperebutkan orang. 2 juta, 1 juta, 500 saja orang tanpa nawar. Sementara saya 200 saja masih nawar. Keluar duit nih, Pak, 200. Makasih, pergi. Setelah pergi diketawain, rasain lo katanya. Ini tajajush. Coba kalau seandainya suatu saat tahu bahwa ternyata dia dibodohin. Apakah harta yang Anda makan halal? Haram. Syukur-syukur kalau Anda cuma memakan harta yang haram. Tapi kalau ternyata orang yang merasa tertipu mengirimkan doa laknat kepada Anda. Saya ditipu orang ini, semoga Allah melaknat dia dan keluarganya. Doanya orang yang mazlum dikabulkan. Apakah boleh mengirimkan doa laknat seperti itu? Kita bukan berbicara boleh apa enggaknya. Orang awam kan enggak peduli. Yang penting pokoknya emosi-emosi. Jengkelnya. itu tanajus. Menambah harga barang, tetapi dia bukan bermaksud membeli, tetapi untuk apa? Liyagurral mushtari, untuk menipu sang pembeli ini tadi. Dan ini di zaman sekarang sindikatnya khusus jual beli tanajus ini ada. Hati-hati makanya nawar mobil. Kadang-kadang begitu. Mobilnya bagus ini, Pak. Ini kalau ada orang ini, sebenarnya sudah ada yang nawar nih mobil. Tapi kasihan karena Anda sudah terlanjur duluan nawar, gak apa-apa. Tanajus. Dilarang kenapa? Dilarang karena akan menimbulkan barakallahu fikum perpecahan, keributan. Yang kedua kata Rasulullah, atau yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci satu dengan yang lain. Dan ini fitnah dalam dakwah kalau sudah tercipta yang seperti ini, tabaghud, saling membenci, saling buang muka. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi satu dengan yang lain. La tadabaru, ketemu yang ini buang muka yang ini. Makanya saya nasihatkan kepada Anda dan kepada diri saya sendiri, barakallahu fikum, biarkan orang lain buang muka tapi Anda tetap salam aja. Assalamualaikum. Buang muka biarin aja. Yang dosa siapa? Yang dosa kan yang enggak jawab salam. Yang penting kita afsyus salama bainakum, sebarkan salam. Itu wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi, saling buang muka satu dengan yang lain. Yang kedua juga kita dari sisi itu artinya kita memberi contoh kepada masyarakat, dan kita juga akan mendapatkan simpati di masyarakat bahwa kita itu pada asalnya baik. Orang itu yang memang kebangatan. Tuh lihat, masa disalamin temannya sendiri enggak jawab. Itu barakallahu fikum. Kita beramal, wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi, saling membuang muka satu dengan yang lain. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd, dan janganlah menjual di antara kalian menjual atas atau menjual barang yang sudah dijual oleh saudaranya, atau membeli barang yang sudah dibeli saudaranya. Ini juga dilarang karena akan menimbulkan perpecahan. Contoh, wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd, dan juga dalam sebagian riwayat, jangan mengkhitbah seorang wanita yang telah dikhitbah oleh saudaranya. Saya akan beri contoh, wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd. Kembali kepada contoh HP tadi. Saya beli HP dengan seharga 500 ribu. Seharga 500 ribu. Saya bayar, duit HP saya ambil. Alhamdulillah, HP barulah 500 ribu taruhlah. Datang orang yang ketiga ke saya. Datang orang yang ketiga ke saya, kemudian berkata, Ustaz, beli berapa HP-nya Ustaz? 500. Saya beli 500 HP saya ini. Kata dia, Ustaz kena tipu. Itu HP paling-paling 200 ribu kelasnya Ustaz. Kenapa Ustaz gak tanya saya dulu? Itu Ustaz, HP itu paling kelasnya 200 ribu. Udah, kembalikan aja Ustaz sana. Insya Allah orangnya mau kok. Ternyata dia udah calling ke orang kepenjualnya. Ah, kayaknya orangnya gak mau. Gak apa-apa, insya Allah mau, nanti saya bantu orangnya. Saya omongkan ke orangnya, insya Allah mau. Karena saya merasa ditipu, dan saya merasa ada yang jamin untuk mengembalikan, aku pun mengembalikan HP tersebut. Datang ke konter HP, saya mengembalikan. Mas, aduh, ini HP saya kok Ya dengan berbagai macam alasan lah. Yang penting intinya pokoknya bagaimana HP kembali, duit saya kembali. Kata sang penjual, ya gak apa-apa lah Ustaz, saya terima. Yang penting kan belum dirusak segelnya juga, belum di ini juga, masih ada dosnya, saya terima aja. Ini uangnya kembali 500. Saya dapat uang 500. HP saya kembalikan. Ternyata setelah saya pergi dibeli oleh orang yang ketiga setan ini tadi, HP tadi harga 600. Lebih tinggi. Ternyata dia senang dengan HP yang saya beli. Ternyata begitu saya pergi, dia bayar ke penjual HP 600 ribu, dia untung 100 lagi. Ternyata hilah. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd. Dia membeli barang yang sudah saya beli. Dengan cara apa? Dengan cara itu tadi. Kan kurang ajar. Setelah saya lihat dia memakai HP itu, Mas, itu kok sama dengan HP yang saya beli kemarin? Memang iya. Ini kan HP-nya Ustaz kemarin. Loh, kan saya kembalikan kata sampean kemarin jelek. Biasa ngerjain. Dianggap ngerjain, kamplengin orang seperti ini. Kok enaknya itu loh. Kemarin Ustaz kembalikan, Ustaz pergi saya beli 600. Orangnya makanya mau karena saya mau bayar 600. Ini kan kurang ajar. Ya mungkin lah, mungkin ya kalau orangnya baik hati mungkin enggak apa-apalah tak ikhlaskan. Tapi kalau misalnya kita mau dendam atau misalnya mangkel dan jengkel pada dia, seumur hidup kamu enggak berkah selama pakai HP itu hidupnya. Ngeri doanya orang yang terzalimi. Atau yang sebaliknya. Sebaliknya, kalau tadi membeli barang yang sudah dibeli, kalau ini menjual barang yang sudah dijual, apa kira-kira sebaliknya? Kita ambil contoh itu lagi aja, HP itu tadi aja. Tapi kali ini barakallahu fikum, dia bukan datang kepada saya sebagai pembeli, tetapi dia datang kepada barakallahu fikum sang penjual. Kali ini yang dipengaruhi siapa? Penjualnya. Sehingga dia pun akhirnya menjual barang yang sudah dijual oleh saudaranya. Kata dia, berapa dijual HP-nya tadi? Saya jual 500. Kenapa kamu jual 500? Karena saya belinya 400. Karena saya belinya barakallahu fikum misalnya 400. Terus dia pun mengatakan akhirnya kepada sang penjual, sebenarnya Anda, atau bisa enggak, bukan kepada penjual semestinya. Sebenarnya kalau yang ini juga kepada pembeli, sama aja kepada pembeli juga. Cuman motifnya lain. Motifnya lain. Kata dia, datang lagi ke saya orang kedua ini. Motifnya sama. Ustaz beli berapa HP itu? Saya beli 500. Kata dia, terlalu mahal itu Ustaz. Pokoknya dengan berbagai macam alasan lah. Ustadz beli HP itu 500, rugi. Rugi. Padahal kalau Ustadz beli HP saya yang lebih bagus dari ini, itu cuma 300 ribu. Gimana? Akhirnya saya pun berpikiran untuk mengembalikan barang ini kepada sang penjual. Saya kembalikan. Karena perjanjian misalnya, atau mungkin gak ada perjanjian, saya pun mengembalikan barang ini. Saya mengembalikan barang kepada penjual. Pak, saya ternyata gak minat dengan HP ini, tolonglah pak. dengan berbagai macam alasan bagaimana supaya sang penjual HP rela mengembalikan uang saya yang 500 dan mengambil kembali HP-nya. Akhirnya mau juga digagalkan jual beli. Saya mengambil HP, saya mengambil uang saya dan saya mengembalikan HP. Setelah HP saya kembalikan dan uang saya tarik kembali, baru kemudian orang ketiga ini datang. Ini HP-nya Ustaz, yang saya janjikan tadi cuma 300, lebih bagus dari HP, dari HP yang Ustaz beli tadi. Kalau di sini yang sakit hati siapa berarti? Hah? Penjual kan? Kurang ajar nih orang ternyata. Kalau di sini yang sakit hati penjual, kalau tadi yang sakit hati siapa? Pembeli. Katanya HP-nya kemahalan, HP-nya jelek, ternyata dikasih, dia mau beli 600. Kalau yang ini, dijual atau dikembalikan barangnya, dan dia menjual barangnya sendiri. Ini dinamakan wala yabi' ba'dukum 'ala bai' ba'd. Dan tidak boleh menjual barang yang sudah dijual oleh saudaranya, atau membeli barang yang sudah dibeli saudaranya, seperti yang tadi kita contohkan. Dan ini semua dilarang di dalam syariat Islam, karena barakallahu fikum akan menimbulkan perpecahan. Sama di dalam riwayat yang lain. Wala yakhthub ba'dukum 'ala khitbati akhi. Jangan menkhitbah seorang wanita yang sedang dikhitbah oleh saudaranya. Kecuali kalau si wanita tersebut sudah menolak. Naam. Ngerti. Fulan sedang mengkhitbah putrinya si fulan. Karena hasadnya ngerti dengar berita bahwa dia sedang dikhitbah. Awas, besok saya pokoknya nyewa mobil rental Innova. Saya mau pakai yang rapi. Saya akan lamar dia. Mesti dia mau sama saya. Padahal sudah janjian pelamar yang pertama, insya Allah kesimpulannya seminggu ya mas. Ya oke. Ternyata dalam sela-sela seminggu ini datang pelamar kedua itu tadi. Wah ini lebih gagah, lebih kaya ini. Ini mobil tahun berapaan mas? Kebetulan, waduh gak tahu mas, ini rental sih pak. Wah gak jadi katanya. Mobil sewaan katanya. Ditanya sama calon mertua, mobil tahun berapaan nih mas? Ini gak tahu ya pak, ini baru nyewa sih katanya. Wah ini orang miskin ternyata. Tapi alhasil gak boleh. Kecuali kalau si wanita atau keluarga si wanita sudah memutuskan bahwa saya tidak menerima lamaran Anda, ya pokoknya dengan alasan apa aja lah. Tapi selama dia belum memutuskan, selama dalam tahap perjanjian, tidak boleh orang lain masuk, dan juga tidak boleh si wanita untuk menerima lamaran orang lain sampai dia memutuskan terlebih dahulu lamaran yang pertama. Semua ini dilarang di dalam Islam dalam rangka menjaga ukhuwah, persatuan dan kesatuan ikhwan kita. Kemudian lanjutnya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluh. Muslim adalah saudaranya setiap muslim. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh merendahkannya. Haram merendahkan seorang muslim. Wala yakdzibuhu, dan tidak boleh menyampaikan berita-berita dusta kepada dia. Apalagi menuduhnya dengan kedustaan. Wala yahqiruh, dan tidak boleh menghinakannya. Menghinakan seorang muslim tidak boleh. Ma'ruf kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, ada seorang yang peminum khamr. Kemudian dibawa di hadapan Rasulullah dalam keadaan mulutnya masih bau khamr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idribu," pukuli dia. Dipukuli. Ada yang memukul dengan sandalnya, dengan sarungnya, dengan tangannya. Setelah pergi, ada yang mengatakan, "Akhzakallah," semoga Allah menghinakanmu. Maka kata Rasulullah, "La tu'inu syaitana ala akhikum." Kata Rasulullah, jangan kalian membantu syaitan untuk menyesatkan saudara kalian. Pelajaran yang sudah kalian berikan sudah cukup. Jangan lagi dihinakan dan direndahkan dengan ucapan seperti itu yang nanti akhirnya menyakiti dia dan menusuk perasaan dia, dan akhirnya dia akan lebih memilih futur dan akan lebih memilih bergabung dengan orang-orang yang jahat. La tu'inu syaitana ala akhikum. Kadang-kadang kita lihat teman kita ini salah, tapi kalau kita tinggalkan, kalau kita bicarakan, barakallahu fikum, dia akan bergabung nantinya dengan orang-orang yang lebih jahat, dia akan futur. Sehingga terkadang barakallahu fikum, kita harus memaklumi dia dan kita harus menyadari dan menyabari dia demi untuk kebaikan dia sendiri. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin. Taqwa itu di sini. Dan Rasulullah kemudian mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Bihasab imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah seorang dikatakan terjerumus dalam kejelekan ketika dia menghinakan saudaranya seorang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Lihat hadis ini betapa indahnya. Dan lihat kenyataan di tengah kaum muslimin betapa barakallahu fikum menyedihkannya. Cukuplah seseorang dikatakan jahat dan jelek ketika dia merendahkan saudaranya seorang muslim. Menghinakan saudaranya seorang muslim. Muslim haram kita rendahkan dan kita. Dan ini biasanya pembahasan-pembahasan seperti ini nanti akhirnya langsung ditutup dengan perkecualian. Apa perkecualian itu? Ahlul bid'ah. Tuh kalau muslim yang istiqomah, kalau muslim yang ahlul bid'ah ya harus kita remuk. Kita hinakan, kita rendahkan, kita. Tapi tidak dijelaskan. Ahlul bid'ah itu siapa? Sebatas mana maslahat dan madaratnya tidak dijelaskan. Sehingga orang pun mempunyai penilaian masing-masing. Setiap orang mempunyai versi sendiri-sendiri. Siapa sebenarnya ahlul bid'ah itu? Oh, yang enggak mau hadir daurah di sini berarti dia ahlul bid'ah. Akhirnya orang punya versi sendiri-sendiri. Pokoknya kalau dia sudah enggak mau hadir sama ustaz saya berarti dia ahlul bid'ah. Hajar dia. Diami dia. Ini kan sama saja namanya ta'assub, fanatik, buta dan tuli. Ini barakallahu fikum. Seringnya nanti diiming-imingi seperti itu. Dengan perkecualian. Perkecualiannya adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, temannya sendiri dianggap ahlul bid'ah. Apa bid'ah yang dilakukan oleh temanmu? Enggak ada sih, enggak ada. Cuma dia enggak mau hadir daurah Ustadz Fulan, ya berarti dia ahlul bid'ah. Kok enak sekali gitu menghukumi orang. Seakan-akan enggak bakal dipertanggungjawabkan ucapan dia di hadapan Allah. Na'am barakallahu fikum. Kata Rasulullah, cukuplah seseorang dikatakan jahat atau jelek ketika dia selalu menghina dan menghujat dan merendahkan saudaranya seorang muslim. Naam. Ahlul bid'ah itu adalah akidah kita. Merendahkan ahlul bid'ah, mentahdir ahlul bid'ah, itu adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah yang tidak mungkin bisa ditawar. Yang tidak mungkin bisa digeser dan tidak mungkin bisa dipindah. Salah satu usul akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah tahdirul mubtadi', mentahdir ahlul bid'ah. Itu usul ahlus sunnah wal jamaah. Na'am barakallahu fikum. Mentahdir ahlul ahwa'i wal bid'ah. Tidak boleh mujalasa dengan mereka. Tidak boleh musah barakallahu fikum. Namun kita juga harus memahami dawabit wal kawa'id. Ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah. Sebatas mana barakallahu fikum, siapa yang dimaksud dengan ahlul bid'ah? Kemudian yang kedua barakallahu fikum, sebatas mana maslahat dan mafsadahnya kalau orang ini kita diamkan? yang repot kan gak peduli, pokoknya kalau sudah gak mau ta'lim ya berarti dia ahlul bid'ah, tanpa melihat maslahah dan mafsadah. Yang penting pokoknya bicara dan mentahdir. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya, kenapa kaum munafikin dibiarkan hidup di Madinah ya Rasulullah? Kenapa enggak dibunuh saja? Dibunuh apa enggak dibunuh munafikin di Madinah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hah? Enggak dibunuh. Padahal kalau seandainya dibunuh, Rasulullah berkuasa dan enggak bakal ada yang nuntut. Tetapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh mereka? Karena adanya kekhawatiran akan menimbulkan gejolak atau fitnah, Muhammadun yaqtulu ashabah, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh teman-temannya sendiri yang pada akhirnya menjadikan orang fobi terhadap Islam, takut mau masuk Islam karena ternyata yang sudah masuk Islam aja dibunuh sama nabinya, dibunuh oleh nabinya, dibiarkan oleh Rasulullah demi untuk maslahat. Bukan yang penting pokoknya kalau sudah enggak sama kita keluarin. Ini namanya tasfiyah, membersihkan saf. Kita bersihkan virus-virus penyakit-penyakit seperti ini. Kita bersihkan virus-virus yang tidak bersikap, kita harus bereskan. Yang tidak mau menunjukkan sikapnya yang tidak jelas, keluarkan dia, sikapi dia. Ada orang mengatakan, saya belum pernah belajar seperti ini, dari mana ya diambil? Saya menjawab, kalau saya pernah belajar seperti itu, di mana? Di Yaman sama Hajuri. Sama Hajuri dulunya. Guru-guru kita dulu di Yaman oleh Hajuri sampai vonis al-mutawaqqifun yuwaqqafuna 'anid durus. Siapa yang tidak bersikap dalam qadiyah, waktu itu rame-ramenya fitnah antara Syekh Abdurrahman dengan Hajuri. Siapa yang tidak menunjukkan sikap mutawakif istilahnya, yang tidak bersikap yuwakafun anidurus, dihentikan dari pelajaran, tidak boleh ngajar. Berarti kan saya pernah belajar berarti dari Hajuri, sikap seperti itu. Yang tidak bersikap disikapi, dihentikan. Masya Allah, kok bisa kemudian kondisi seperti ini tercipta kembali? Al-mutawakifuna yuwakafuna anidurus. Keluar lagi tulisan, al-mutawakifuna la lil haqqi nasaru wa la lil batili kasaru. Orang yang mutawakif, mereka tidak membela kebenaran dan juga tidak memecahkan kebatilan. Dan terus ikhwan kita seperti itu diperlakukan di Yaman. Dan antum tanya kepada alumnus-alumnus Yaman yang sama saya waktu itu, mereka akan mengakui itu semua. Ketemu, anta ma'al adani wala ma'al hajuri. Ente harus jelaskan sikap anda. Anta sama enggak ada istilah Syekh Abdurrahman, enggak ada. Adani. Anda sama al-adani atau sama Syekh Yahya. Ketika anda menjawab, ana ma'al haq, enggak bisa, harus pilih salah satu. Kalau enggak, kamu dilaporkan ke Syekh atau kamu disikapi. Jadi itu kejadian yang kita alami di sana. Datang tiga orang, orang Indonesia. Saya enggak ingin nyebutkan namanya, tapi karena alhamdulillah di antara mereka sudah baik sampai di Indonesia. Datang tiga orang di rumah. Abu Salman, saya dikenalnya di sana Abu Salman. Kami ingin bertanya pada anda. Antum itu sikapnya pada siapa dalam hal fitnah ini? Jadi ini persis yang saya alami di Indonesia. Di Indonesia pun juga seperti itu ternyata. Ada juga ustadz yang ngomong begitu sama saya. Antum ini gak jelas sikapnya sama siapa. Makanya kita sikapi. Daripada gak jelas, kita sikapi aja. Saya langsung nyeng. Ini kejadian, perasaan saya sudah nyampe di Indonesia, bukan di Yaman lagi. Tapi kok masih kayak gini kejadiannya? Tiga orang datang ke rumah. Bu Salman, kami ingin tanya sama antum. antum sikapnya sama Abdurrahman Al-Adani apa sama Al-Hajuri? Saya katakan kepada kalian ya, saya jauh-jauh dari Indonesia, buang-buang duit banyak. Eman-eman kalau sampai di sini saya sama Abdurrahman Mar'i sama Al-Hajuri enggak. Saya sama kebenaran. Enggak bisa. Harus menentukan sikap, salah satu harus ada pilihan. Padahal sepertinya waktu itu kayaknya, Masya Allah ya, memang fitnah. Pokoknya pilih aku atau dia, kata orang. Jadi, gak bisa. Harus menentukan pilihan. Pilih dia atau pilih ini. Saya tidak bisa. Urusan saya mau sama Abdurrahman Mar'i sama Al-Hajuri, saya akan mati sendirian. Saya akan dikubur sendirian. Saya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala sendirian. Apa urusannya saya mau sama ini sama ini? Kalau antum tidak menentukan sikap, kita akan laporkan ke Syekh. Kalau perlu sekalian laporkan sama kepolisian atau gubernur. Enggak takut, Nabi bilang. Kita akan laporkan pada Syekh sama Hurras, pengawal mahat. Laporkan sekalian sama kepolisian. Sama gubernur sekalian. Keluar dari rumah ini kalian. Datang bertamu cuma untuk kayak gitu, tok. Lapor sana sama Syekh. Apa urusannya kita? Takut manusia? Mana kita bertauhid yang kita pelajari selama ini? Aduh, saya sebenarnya berat hati cuma takut sama ustaz ini. Paduka nanti sebentar lagi datang ini, tekanan dari paduka ini. Saya takut sama Eyang Sinto Gendeng ini misalnya. Kok takut banget gitu loh? Apa yang Anda pelajari selama ini? Diajarkan kitab tauhid. Babul khaufu minasyirk. Bab takut dari kesyirikan. Babu tahqiqu la ilaha illallah. Bab menerapkan makna yang sesungguhnya la ilaha illallah. Tapi kenapa begitu takutnya rela menghajar saudaranya seorang muslim, seorang salafi, hanya karena takut disikapi oleh paduka? Apa ini yang namanya tauhid? Mana realisasi kitab tauhid yang Anda pelajari selama ini? Mulai dari bab awal Fathul Majid, kitab tauhid, usul thalatha, kashfu syubhat. Tetapi lebih takut kepada ustadznya daripada kepada syariat. Melanggar syariat, tidak salam kepada saudaranya, buang muka kepada saudaranya, enggak takut. Tetapi pada ustadznya, ya subhanallah. Digaji berapa kamu? Enggak digaji malah diambilin duitnya. Apa yang Anda lakukan, ayuhal muslim? Sadar. Sadarlah Anda. Saya sebenarnya secara batin ustadz keberatan. Tapi enggak enak. Rumah saya menjadi tempat transit. Saya ditelepon terus. Saya. Mana kita butauhid yang Anda pelajari selama ini? Daurah Yogyakarta yang Anda hadiri selama ini, mana faedahnya? Kitab Tauhid, babul khaufu minasyirik, bab takut dari kesyirikan. Pelajari lagi itu kitab Tauhid. Na'am barakallahu fikum. Enggak sepantasnya seorang muslim bersikap seperti itu. Sikap daripada ahlus sunnah wal jamaah adalah la yakhafuna fillahi laumata la'im. Enggak takut menegakkan kebenaran sekalipun orang mencela dan mencerca dan memusuhi. Hidup ibarat katak di bawah tempurung. Selalu mengingkari batin dia. Saya batinnya cenderung kepada kalian, tapi saya bagaimana lagi ya? Itu tokoh politik mas yang seperti itu. Saya sih sebenarnya gak senang, cuman pingin jadi anggota dewan ya terpaksa masuklah. Masih mending, artinya masih diiming-imingi anggota dewan. Ini gak sama sekali gak diiming-imingin. Malah didatangin kasih proposal. Tapi kok bisa hutang budinya seperti itu? Ya subhanallah. Ini barakallahu fikum ya ikhwan. Kejadian. Kejadian yang kita alami. Yang kasihan ikhwan-ikhwan kita. Saya mengenal persis satu dulu ada ikhwan kita dari Jakarta. Baru, mahasiswa. Saya enggak ingin sebutkan namanya, nanti dia ujung-ujungnya akhirnya sebelum pulang datang ke rumah Abu Salman. Saya terus terang, sepertinya saya futur. Melihat perbuatan ikhwan kita seperti ini, saya jadi futur. Saya mungkin sampai di Jakarta, saya mau pulang sampai di Jakarta, kayaknya sudah. Assalamualaikum, katanya Ustaz. Saya enggak mau ta'alim lagi, katanya. Saya dari Indonesia meninggalkan ibunya, padahal spesialis dokter, dokter spesialis mata atau spesialis apa. Kaya orangnya. Saya ingin belajar di sini dengan sungguh-sungguh. Sampai di sini saya belum bisa apa-apa, sudah dihadapkan dengan ini. Kamu sama ini, apa sama ini? Saya bingung. Kalau mengatakan enggak, mau dilaporin ke Syekh. Saya belum dilaporin aja udah gugup duluan. Mau bicara apa sama Syekh? Enggak bisa bahasa Arab. Ya subhanallah. Diteror, diteror, diteror. Dan akhirnya ikhwan ini tadi pulang. Saya enggak tahu, cuma dengar berita dari ikhwan yang lihat waktu di Yaman, di Son'a katanya. Waktu di Son'a sudah pakai jeans. Udah lepas jubah, lepas gamis semuanya. Sebelum masuk Indonesia udah pakai jeans dia. Kaget orang, loh kok begini? Karena memang dia udah ngomong sama saya. Dia sudah izin futur. Saya enggak ngizinkan waktu itu. Dia sudah minta izin futur, saya enggak ngizinkan. Cuman hati orang kan bukan di tangan kita. Saya berusaha menasehati, membangkitkan semangat dia, mengembalikan kembali semangat dia. Tapi rupanya orang ini sudah terlanjur memang putus asa dia. Kecewa istilahnya. Kecewa. Dia selama ini membaca dari internet begitu indahnya Damaj, begitu indahnya Thalabul Ilm di sana. Dia pun bismillah dari Jakarta ke sana, ternyata sampai ke sana. Jadi berasal dari kekecewaan. Sama ini. Jadi kalau ada orang mengatakan saya enggak pernah belajar seperti ini, saya jawab kalau saya pernah belajar, tapi alhamdulillah enggak terpengaruh. Saya belajar cuman enggak terpengaruh alhamdulillah. Di mana Ustaz? Di Yaman sama Hajuri. Pokoknya kamu harus begini. Ini fatwa sudah begini. Kalau enggak kamu berarti enggak sama kita. Kamu kalau enggak sama kita, kita akan sikapi. Ya, silahkan. Yang penting yang menyikapi bukan malaikat. Apa sih, takut banget gitu loh. Padahal secara hitung-hitungan barakallahu fikum, ya memang kadang-kadang kita juga memaklumi ikhwan kita takut pada saat itu di sana. Kenapa? Mereka kadang-kadang namanya di negeri orang enggak punya keluarga, enggak punya apa-apa. Tetapi selama Anda yakin wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Anda yakin di atas kebenaran, yakin. Kenapa Anda panik dan kenapa Anda takut? Allah mengatakan siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan memberi kecukupan kepadanya. Jadi sebenarnya ini sudah warisan dan peninggalan sebenarnya. Sehingga kita enggak heran lagi. Ini barakallahu fikum. Duhur jam berapa ya, ikhwan? Hah? Jam 12 kurang? Lebih? Kalau begitu masih ada waktu lah. Kita ambil sedikit lagi insyaallah. Santai aja kok. Kan gak panas telinganya ya ikhwan, jadi betah dengarinnya. Kita ambil barakallahu fikum dua bab lagi. Yang pertama, adamul muwajahati bima yakrah. Di antara bab di dalam atau adab di dalam pergaulan muslim adalah adamul muwajahati bima yakrah. Tidak menghadapkan atau memperhadapkan kepada saudaranya seorang muslim perbuatan yang ia benci. Ini juga termasuk adab. Tidak menghadapkan kepada saudara kita perbuatan yang kira-kira dia benci, yang kira-kira dapat menyinggung perasaan dia. Wa minha alla yuwajihum bima yakrahun. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an dzalik. Dan di antara adab adalah tidak menghadapkan kepada saudaranya seorang muslim perkara-perkara ataupun perbuatan yang dia benci. Karena sungguhnya Rasulullah melarang perbuatan seperti ini. Artinya, termasuk adab adalah kita juga melihat dan memperhatikan dan meranjaga perasaan saudara kita. Jangan sampai kita seperti yang kemarin kita lihat, kita lewati dalam babnya. Artinya jangan sampai pergaulan kita itu sama antara yang muda, yang kecil, yang tua. Karena ternyata pembicaraan kita seperti ini bisa jadi pada orang lain gak menerima. Ternyata kita sedang berhadapan dengan orang yang gampang tersinggung. Ya harus hati-hati. Ternyata kita sedang berhadapan dengan orang yang biasa aja, blak-blakan juga bicaranya. Ya sudah, silakan. Tetapi yang jelas, jangan memperhadapkan atau memperlihatkan kepada saudara kita perbuatan yang dibencinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yatanajathnani duna thalith fa inna dhalika yulimuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bermunajah, berbisik-bisikan dua orang dan tanpa melibatkan orang yang ketiga. Tiga orang mereka, kemudian dua orang berbisik, apalagi sambil melirik kepada saudaranya, tentu akan menyinggung perasaan dia. Rupanya mereka sedang memperbincangkan saya. Rupanya mereka sedang menggunjingkan saya. Ada mulmuwajahah. Tidak menggibainya, tidak namimah, dan tidak barakallahu fikum mencela kehormatan atau merusak kehormatan dia. Ada mulmuwajahati bima yakrahun. Tidak memperlihatkan kepada saudara kita seorang muslim perbuatan-perbuatan yang dia benci. Ghibah misalnya, dzikruka akhaka bima yakrah, menyebut, menceritakan kejelekan saudara kita yang dia benci, yang kalau seandainya dia mendengarnya dia enggak senang, dia akan benci. Ya Rasulullah, araita ma in kana ma aqulu fi. Ya Rasulullah, kalau yang saya ceritakan itu toh benar terjadi pada dia, qala in kana ma taqulu fihi faqad iktabtah wa illa faqad bahattah. Kalau apa yang kamu bicarakan itu benar dia lakukan, maka itulah namanya ghibah. Kalau enggak benar, maka artinya Anda telah menuduh saudara Anda. Dua-duanya salah. Ghibah. Namimah, mengadu domba. Paling empuk ghibah sudah. Ghibah paling empuk biasanya. Betah benar orang kalau ghibah. Sampai jam 12 malam, sampai jam 2 malam enggak tidur enggak apa-apa, kuat itu. Cerita bagaimana orang ini, bagaimana ustadz ini. Saya baru baca di internet, dia lagi di ujung tanduk. Terus kalau ustadz ini bagaimana? Saya juga baca di internet, ini lagi setengah tanduk. Bagaimana, wah kalau yang ini sih masih dalam pemantauan. Masih terus diteropongin. Asyik banget kalau udah cerita kayak gitu. Saya akhirnya merasa kehilangan dengan situasi keadaan kita di Yaman waktu kita belajar awal-awal kita di sana. Awal kita di Yaman, sebelum terjadi fitnah, entah di majelis makan, entah di majelis walimah, entah musafir, entah kita jaga malam misalnya dua orang, ceritanya gak cerita apa-apa, ceritanya hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana wa ajba'ahu sittan min syawal kana ka'anna fa ka'anna ma shoma ad-dahr min hadis man wa man akhrajah. Itu pertanyaannya kita di sana. Majelisnya kita di sana begitu. Setiap bermajelis, di majelis walimahan, di majelis undangan makan, di majelis safar, di bahkan di makbarah, mesti pertanyaannya hadis. Misalnya contoh hadis tadi yang saya contohkan, barang siapa yang puasa Ramadan dan diikuti 6 hari Syawal, maka ibarat puasa 1 tahun penuh. Habis itu hadis, sahabat hadisnya siapa dan siapa yang meriwayatkannya. Majelisnya luar biasa. Nanti yang lain lagi tanya. Jadi kalau majelis, hatta majelis makan, kalau orang yang benar-benar semangat belajar, ya bawa pulpen, bawa buku. Kalau di Indonesia kira-kira bawa pulpen, bawa buku, apa yang mau dicatat sih? Paling itu-itu lagi pertanyaannya. Orang ketika daurah dari baca judulnya, topiknya aja begini. Paling-paling pembicaraan pertanyaannya kesini lagi nanti ini. Sebelum daurah sudah bisa ditebak temanya, pembicaraannya apa nanti. Pertanyaannya apa sudah bisa ditebak. Ada jenazah kadang, diamanin. Ada jenazah. Dares diliburkan. Pelajaran ini kita berbicara sebelum fitnah. Setelah fitnah, Yahya al-Hajuri, ya kurang lebih kayak mereka itu juga. Sama sekali juga akhirnya sibuk dengan fitnah. Dan akhirnya sampai sekarang hilang. Gak ada nama dan seakan-akan gak ada wujud sama sekali. Ada jenazah, diumumkan dares libur ada jenazah ke kuburan. Sampai di kuburan, sholat jenazah di kuburan. Karena kuburan ada lapangan luas untuk sholat jenazah. Setelah disolati, jenazah dimakamkan, syekh duduk, dikerumuni santri di sekelilingnya, berapa lapis santri keliling. Kadang syekh mempersilahkan salah satu tulab, fulan, kum, utinan nasihah, ya fulan ayo, berikan nasihat. Nanti berdiri salah satu santri kemudian memberikan nasihat. Nasihat kadang-kadang tentang hari kiamat, nasihat tentang kematian, nasihat tentang akhlak. Terkadang kalau syekh tidak menyuruh seseorang, syekh sendiri yang tanya jawab nantinya. Saya ingat waktu itu saya pernah tanya sama syekh, Indak ya Abah Salman. Saya lupa hadisnya dan jawabannya juga lupa karena saya gak bisa jawab waktu itu. Wallahu alam ya syekh, tanya lagi ke yang lain. Tapi artinya kita walaupun gak bisa jawab, tapi kagum. Artinya majelisnya seperti itu. Naam. Luar biasa. Musafir di mobil. Pertanyaannya seperti itu. Kalau gak bahasa Arab, hadis. Kalau gak hadis, usul fiqh. Bahasa Arab biasanya seorang guru membacakan bait syair. Bait syair dibaca kemudian ditanyakan masyahid min hadhihi albait min hadzal bait. Apa syahid nahwi dari bait syair ini? Terus mudzakarah seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Lain Yaman, lain Indonesia. Indonesia mudzakarahnya gampang kok. Bagaimana ustaz ini? Bagaimana itu aja mutarnya ke situ aja. Ini barakallahu fikum ya ikhwan. Adamul muwajahah, kita menjaga perasaan saudara kita. Yang terakhir kita ambil mulazamatul haya, menjaga rasa malu di hadapan saudara kita. Artinya jangan tebal muka. Sudah digunjingkan karena akhlaknya tapi tebal muka aja enggak pernah merasa. Malu dong. Wa minha mulazamatul haya'i fi kulli hal. Di antara adab adalah senantiasa menghiasi diri dengan akhlak rasa malu dalam segala keadaan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, al-imanu bid'atun wa sab'una aw sittuna baban. Afdaluha shahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syubatun minal iman. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah. Karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman memiliki 70 atau 60 sekian cabang atau bab. Yang paling utamanya adalah ucapan La ilaha illallah. Dan paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan haya atau malu salah satu cabang dari keimanan. Malu. Wa qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ausini. قال استحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالح قومك. Dan Rasulullah berkata kepada seorang pada saat minta nasihat agar diberi wasiat kepadanya. Rasulullah mengatakan, malulah engkau dari Allah azza wa jalla sebagaimana engkau malu di hadapan pembesar kaummu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman dari hadis Sa'id bin Zaid Al-Ansari dan disahihkan oleh Al-Alamatul Albani rahimahullahu taala di dalam Sahihut Targhib wa Tarhib. Wa qala al-haya'u min al-iman والإيمان من في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Barakallahu fikum al-Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah dengan sanad yang sahih. Adapun lafaz al-haya'u minal iman sampai di situ muttafaqun alaih. Tetapi yang ada lanjutannya adalah riwayat Imam Ahmad. Malu adalah termasuk cabang keimanan dan iman tempatnya di surga. Wal badza'atu minal jafa' dan al badza'ah kasarnya omongan seseorang, kotornya omongan seseorang menunjukkan tabiat dia yang kaku dan keras dan angkuh. Dan jafa tempatnya di dalam neraka. Ketika kita mendengar seseorang begitu kejamnya, begitu jahatnya ucapan dia terhadap saudaranya seorang muslim, tidak ada rasa rahmah sama sekali, tidak ada rasa kasihan sama sekali, maka kata Rasulullah, ini menunjukkan kakunya dan kerasnya tabiat orang tersebut. Dan kaku serta kerasnya tabiat adalah dalam neraka. Mulazamatul haya, termasuk adab barakallahu fikum di dalam pergaulan. Akhlak di dalam pergaulan adalah selalu menjaga rasa malu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, maka engkau akan berbuat sesuka hati anda. Malu ketika barakallahu fikum digunjingkan. Malu ketika terlihat melakukan perbuatan yang mungkar. Malu ketika terlihat ternyata barakallahu fikum malas-malasan ibadah. Malu ketika seorang muslim atau seorang ustadz misalnya dibenturkan dengan ucapannya sendiri. Ustadz, Anda sudah berkata begini dan begini, tapi bagaimana dengan perbuatan teman-teman Anda, Ustaz? Naam. Malu kita. Ketika barakallahu fikum dibenturkan dengan perbuatan kita sendiri, atau perbuatan barakallahu fikum teman kita sendiri, yang ternyata bertentangan dengan apa yang kita ucapkan. Ini barakallahu fikum, tambahan daurah atau materi yang kita baca. Mudah-mudahan barakallahu fikum bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.